Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib karangan Imam Abi Suja. Alhamdulillah, dalam kajian yang lalu telah kita mulai pembahasan kita mengenai ju'ala. Dan saya minta maaf, dalam kajian kita yang lalu pada pertengahan kajian diaman listriknya mati sehingga saya tidak bisa meneruskan kajian mengenai bab ju'ala. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan mengulangi kembali masalah ju'ala ini, dan mudah-mudahan listriknya bisa lancar, tidak mati. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayaja'ala ilmana ilman mubaraka wa yaja'ala ilmana hujjatan lana la alaina, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wal ja'alatu ja'izatun. Ju'alah hukumnya adalah boleh. Wahya ayyashtarita ala raddi dhalatihi iwadan ma'luman. Ju'alah itu adalah seseorang mensyaratkan kepada orang lain untuk mengembalikan atau untuk mencari barangnya yang hilang dengan diberi imbalan yang diketahui. Iwadhan ma'luman. Fa'idha raddaha, jika orang tersebut bisa mengembalikan barang yang hilang tersebut, istahakko dhalikal iwadho al masyruto, maka orang tadi berhak untuk mendapatkan imbalan yang telah dijanjikan. Ini adalah ju'alah. Jadi ju'alah itu misalnya seseorang mengatakan kepada orang lain, Zaid berkata kepada si Bakar, Bakar, jika kamu bisa mengembalikan atau jika kamu bisa menemukan sepeda saya yang hilang, kamu akan saya kasih imbalan 1 juta. Ini namanya akad ju'alah. Dan akad ju'alah ini mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti akad-akad yang lainnya. Sebelum kita menerangkan mengenai rukun-rukun dan syarat mengenai akad ju'alah ini, perlu kita ketahui akad ju'alah ini artinya menurut bahasa dan artinya menurut pengertian ulama ahli fikih. Kata-kata al-ju'alah bisa kita baca dengan fathah jim ja'alah atau kita baca dengan kasro jim ji'alah. Dalam kamus bahasa Arab mempunyai arti ismun lima yaj'aluhu al-insanu li ghairihi ala syai'in yaf'aluhu, yaitu imbalan atau upah yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan sesuatu yang dia inginkan. Ini adalah ja'alah menurut bahasa. Jadi ja'alah itu menurut bahasa mempunyai upah, upah yang kita berikan kepada orang lain yang telah mengerjakan apa yang telah kita inginkan. Adapun menurut bahasa, menurut pengertian ulama ahli fikih, ju'alah ini adalah iltizamu iwadin ma'lumin ala amalin mu'ayyan, adalah kesanggupan seseorang untuk memberikan imbalan yang telah diketahui atau yang telah disepakati atas pekerjaan tertentu. Ini ju'alah menurut pengertian ulama ahli fikih. Ju'alah seperti yang dikatakan oleh Imam Abi Suja tadi, ja'izatun, ju'alah ini hukumnya adalah diperbolehkan. Dan dalil diperbolehkannya akad ju'alah ini bisa kita lihat di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan bahwasanya sekelompok dari para sahabat sekelompok dari para sahabat suatu ketika mengadakan perjalanan. sehingga mereka sampailah pada suatu perkampungan di tanah Badui. Kemudian mereka minta kepada penduduk perkampungan tersebut untuk menjamu mereka sesuai dengan adat istiadat saat itu. Jadi adat istiadat orang Arab ketika itu adalah jika ada sekelompok orang mengadakan perjalanan, baik perjalanan dagang atau perjalanan yang lainnya, jika sampai ke suatu perkampungan, maka dulu tidak ada hotel ya, tidak ada hotel seperti sekarang, tidak ada penginapan, maka orang yang mengadakan bepergian tersebut disambut oleh penduduk desa atau penduduk kampung tersebut, kemudian diberikan tempat yang layak dan diberi makan dan minum. Ketika itu adat istiadat mereka seperti itu. Jadi dulu orang Arab itu terkenal dengan saho, terkenal dengan hati pemurah dan gampang memberikan pertolongan. Jadi siapa saja yang lewat di suatu kampung, perkampungan orang Arab, maka orang yang lewat tersebut berhak untuk mendapatkan jamuan dan penghormatan yang sesuai dengan keadaannya. Lah, para sahabat ini ketika dia sampai di suatu kampung, mereka ingin istirahat dan ingin jamuan dari penduduk kampung tersebut sebagaimana adat mereka, tapi penduduk kampung tersebut tidak mau menjamu mereka. Mereka acuh tak acuh dengan kedatangan para sahabat tersebut. Akhirnya ketika itu ketua kampung atau ketua desa ketika itu disengat oleh kalajengking atau digigit oleh seekor ukat, digigit ular ya, dan sakit karena sengatan kalajengking ini, sakitlah kepala kampung tersebut, dan sanak saudaranya penduduk kampung tersebut berusaha untuk mengobatinya dengan mencari tabib kemana-mana. Tapi ketika itu setiap tabib yang mengobati tidak berhasil. Tetap dalam keadaan sakit dan tidak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya sebagian dari penduduk kampung tersebut berkata, kenapa kok kita tidak minta tolong kepada tamu kita yang datang? Mungkin mereka tahu ada salah satu dari mereka bisa mengobati ketua kampung. Maka diutuslah seseorang untuk datang ke para sahabat tersebut agar minta untuk mengobati ketua kampung yang dalam keadaan sakit digigit serangga atau digigit kalajengking. Para sahabat tersebut mengatakan, kami tidak mau untuk mengobati kepala kampung karena kamu tidak mau menjamu kami dengan semestinya. Maka kalau kamu ingin kita mengobati dia, maka kamu harus memberikan imbalan yang layak untuk kami. Akhirnya sepakatlah mereka, para sahabat tersebut sepakat dengan penduduk kampung kalau para sahabat tadi bisa menyembuhkan kepala kampung tersebut dari gigitan atau dari sengatan kalajengking tadi, maka penduduk kampung akan memberikan beberapa ekor kambing, juga akan memberikan penjamuan yang semestinya yang layak. Akhirnya salah seorang dari para sahabat datang ke tempat kepala kampung tersebut dan membacakan surat Fatihah di tempat yang sakit bekas gigitan kalajengking tersebut. Akhirnya dengan bacaan Al-Fatihah tadi, setelah selesai dibaca dan ditiup kepada tempat yang sakit, langsung kepala kampung tersebut sembuh seakan-akan tidak terkena apa-apa. Maka sudah, karena kepala kampung sembuh, maka mereka menepati janji mereka. Mereka memberikan beberapa ekor kambing, juga menjamu para sahabat dengan semestinya. Kemudian setelah mereka pamitan mau pulang, salah satu dari sahabat tersebut mengatakan, sudah kambing-kambing ini kita bagi di antara kita, terus sudah menjadi milik kita. Tapi sahabat yang datang yang memberikan ruqyah tadi itu ngomong, enggak usah, jangan dulu. Kita pulang dulu ke Madinah. Nanti kalau sudah sampai ke Madinah, kita haturkan kepada penggida Rasulullah, kita tanya Rasulullah, apakah kambing ini halal atau tidak. Dulu para sahabat itu sangat hati-hati mengenai masalah halal dan haram tidak kok langsung diambil atau dimakan, enggak, tapi mereka izin dahulu kepada Rasulullah apakah hal tersebut boleh atau tidak. Akhirnya ketika mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada Rasulullah kejadian yang telah mereka alami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bertanya kepada mereka, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu bahwasanya surat Fatihah itu bisa untuk ruqyah? Kalau bahasa Jawanya itu bisa untuk suwuk, untuk ruqyah, untuk penyembuhan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Qad asabtum," benar bahwasanya surat Fatihah ini adalah bisa untuk dibuat sebagai doa untuk penyembuhan. "Aksimu wadribu lima'akum sahman." Kalau gitu ya sudah, kambing yang kamu dapatkan dari penduduk kampung tersebut bagi, kemudian saya juga minta bagian. Nah, ini berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ikrar atau setuju dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat, dan beliau mengatakan bahwasanya memang surat Fatihah itu bisa untuk penyembuhan. Kalau dibaca terus ditiupkan kepada tempat yang sakit, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan penyakit tersebut. Dan apa upah yang kamu dapatkan, yaitu beberapa ekor kambing, itu adalah upah yang halal, boleh kita makan. Dalilnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aksimuli," bagi saya juga minta bagian. Nah, kalau seandainya barang tersebut haram, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan minta bagian dari kambing-kambing tersebut. Nah, hadis ini adalah hadis yang oleh para ulama dijadikan dasar hukum diperbolehkannya akad ju'alah. Diperbolehkannya akad ju'alah. Jadi, akad ju'alah dalam hadis ini adalah para sahabat tersebut berkata, "Saya tidak mau menyembuhkan kepala desa ini atau kepala kampung ini kecuali kamu memberikan kambing atau memberikan penghormatan." Boleh. Nah, seandainya Anda kehilangan mobil, terus Anda bilang kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, kalau kamu bisa mengembalikan mobil saya yang hilang, kamu akan saya beri uang 2 juta. Nah, ini namanya akad ju'alah, seperti akad yang dialami oleh para sahabat tersebut. Hikmah daripada akad ju'alah ini, kalau kita teliti dan kita angan-angan, adalah akad ju'alah ini hikmahnya karena kita butuh untuk mengerjakan hal seperti ini. Kadang-kadang seseorang itu kehilangan sesuatu, kehilangan mobil atau kehilangan anaknya, terus tidak bisa mencari sendiri dan minta tolong atau mencari orang yang suka rela mau membantu dia mencari barangnya yang hilang, itu jarang. Apalagi zaman sekarang ya, setiap sesuatu diukur dengan materi, maka jarang sekali kita bisa menemukan orang yang mau sukarela membantu kita, misalnya untuk menemukan anak kita, mencari anak kita, atau mencari barang kita yang hilang, kecuali dengan imbalan. Maka dengan adanya akad ju'alah ini, berarti mempermudah pekerjaan kita untuk mencari barang-barang kita yang hilang, atau mempermudah kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita, atau mempermudah kita untuk meringankan beban kita. Kalau misalnya seseorang anaknya sakit sudah parah, terus dia berkata kepada dokter, "Dokter, kalau Anda mengobati anak saya ini sampai sembuh total, bisa sembuh total, maka akan saya kasih hadiah, misalnya uang 5 juta misalnya." Nah, ini boleh, namanya akad ju'alah, dan akad ju'alah ini sangat dibutuhkan. Maka daripada itu, agama memperbolehkan akad ju'alah ini. Akad ju'alah ini seperti akad-akad yang lainnya tidak akan sah dan tidak akan boleh kecuali telah memenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Seperti akad jual beli, akad pinjam meminjam, atau akad menyewa. Akad-akad tersebut tidak sah kalau tidak memenuhi syarat rukunnya. Begitu juga akad ju'alah bisa menjadi sah kalau syarat rukunnya terpenuhi secara lengkap. Nah, terus rukun-rukunnya ju'alah ini apa saja? Ju'alah ini mempunyai 4 rukun. Rukun yang pertama adalah al-aqidani, orang yang mengadakan akad ju'alah, yaitu orang yang minta tolong, yang memberikan imbalan, dan orang yang diminta tolongi. Misalnya kalau saya berkata kepada Zaid, "Wahai Zaid, kalau kamu bisa mengembalikan atau menemukan mobil saya yang hilang, kamu akan saya kasih imbalan 1 juta. Saya dan Zaid namanya Aqidani. Saya adalah Jail, orang yang memberikan imbalan. Zaid adalah Amil, orang yang mengerjakan apa yang saya inginkan. Kemudian Sirah, Sirah ini adalah rukun yang kedua, adalah ucapan saya. Jika kamu bisa mengembalikan mobil saya yang hilang, ini namanya Sirah. Amal, pekerjaan yang saya minta adalah mencari mobil yang hilang. Kemudian Iwat, ini adalah rukun yang keempat, imbalan. Imbalan ini adalah uang 2 juta yang saya janjikan kepada Zaid. Jadi akad ju'ala ini harus memenuhi 4 rukun. Yang pertama adalah al-aqidani, yaitu orang yang memberikan imbalan dan orang yang diberi pekerjaan. Yang kedua adalah siro, ucapan yang diucapkan oleh orang yang memberikan imbalan. Dan yang ketiga adalah amal, pekerjaan yang diminta apa. Misalnya mencari mobil yang hilang atau mengajari anak misalnya, namanya kerjaan. Dan yang keempat adalah iwat, imbalan yang akan dikasih oleh Jail untuk orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Dari 4 rukun ini masing-masing harus memenuhi syarat, harus memenuhi syarat sehingga akad ju'ala ini menjadi sah. Adapun syaratnya Jail, syaratnya orang yang boleh untuk memberikan imbalan, orang yang boleh untuk mengadakan ju'ala, yang pertama adalah orang tersebut harus sudah baligh, yang kedua harus berakal, yang ketiga orangnya harus rasyid, bukan orang yang safi, bukan orang yang mahjur alaih. Jadi orang yang bisa memberikan ju'ala adalah orang yang sudah baligh, berakal dan rasyid. Maka kalau yang ngomong itu anak kecil belum baligh, anak kecil belum baligh, ngomong kepada Zaid, wahai Zaid, kalau Anda bisa mengembalikan mainan saya yang hilang, Anda akan saya kasih uang 1 juta. Anda sah. Karena orang yang memberikan imbalan yaitu Jail masih kecil belum baligh. Begitu juga harus berakal. Karena setiap sesuatu yang keluar dari mulut orang gila adalah mulgho, tidak dianggap. Begitu harus rasyid. Orang tersebut bukan orang yang mahjur alaih. Kalau orang tersebut orang mahjur alaih, maka segala bentuk tasarufnya yang berhubungan dengan harta tidak sah, seperti yang sering kita terangkan. Begitu juga untuk amil, orang yang kita minta tolong untuk mengerjakan atau untuk membantu kita. Ini orang tersebut adalah orang yang kita minta tolong, juga harus orang yang yang penting orang tersebut adalah orang yang baligh ya, orang yang baligh dan berakal, atau orang yang berakal. Tidak disyaratkan ya untuk orang yang kita minta untuk mengerjakan sesuatu atau untuk yang kita minta untuk membantu kita, tidak disyaratkan harus orang yang telah ditentukan. Misalnya kalau ada orang yang kehilangan misalnya mobil, terus mengadakan sayembara, diumumkan di radio, di televisi, barang siapa yang bisa menemukan mobil saya, mereknya gini, tahun gini, bentuknya kayak gini, rupanya kayak gini, maka akan saya kasih imbalan 5 juta misalnya. Maka ini boleh. Siapa saja yang mendengarkan pengumuman tersebut boleh ikut sayembara tersebut, dan kalau bisa menemukan mobil yang dia inginkan, maka dia berhak untuk mendapatkan imbalan atau berhak untuk mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan. Jadi untuk syaratnya amil ini tidak disyaratkan orangnya harus tertentu, siapa saja kalau sudah memenuhi syarat seperti yang diinginkan oleh Jail, maka boleh untuk mengikuti ja'alah tersebut. Rukun yang berikutnya adalah sirah. Sirah adalah lafaz yang keluar dari mulutnya Jail. Jadi ucapan saya tadi, wahai Zaid, jika kamu bisa mengembalikan atau bisa menemukan anak saya atau bisa menemukan mobil saya, maka akan saya kasih hadiah 1 juta. Lafaz ini namanya as-sighah. Jadi setiap lafaz yang keluar yang diucapkan oleh Jail, yang mana lafaz tersebut adalah lafaz yang mengandung arti minta bantuan dengan memberikan imbalan, ini namanya sighah. Nah, sighah ini Dan untuk syarat ini tidak disyaratkan kabul. Misalnya setiap orang yang saya terima ju'ala ini tidak disyaratkan. Yang penting kalau Anda mengatakan hal tersebut kepada orang yang Anda inginkan, wahai Zaid, Zaid tidak diperlukan bagi Zaid tersebut untuk apa namanya, untuk mengatakan saya setuju, tidak. Yang penting dia berangkat untuk mengerjakan apa yang dia inginkan, sudah boleh, berarti ju'alanya menjadi ju'ala yang syah. Kemudian rukun yang ketiga adalah al-amal, pekerjaan yang diinginkan oleh jahil, yaitu mencari barang yang hilang atau mengajari anaknya Quran misalnya, itu adalah amal. Siapa yang bisa mengembalikan mobil saya yang hilang? Berarti al-amal di sini adalah mencari mobil yang hilang. Dan dalam amal ini, dalam bentuk dalam amal ini atau dalam pekerjaan yang dia inginkan, yang diinginkan oleh jahil, tidak disyaratkan harus pekerjaan yang dibatasi dengan waktu. Karena apa? Karena memang untuk ja'ala ini pekerjaannya masih majhul, masih tidak diketahui. Misalnya barang siapa yang bisa mengembalikan mobil saya yang hilang, maka saya akan memberikan imbalan 5 juta. Lalu mengembalikan mobil yang hilang itu kadang-kadang bisa dia temukan 1 hari, 2 hari, bahkan bisa 1 bulan. Nah, maka pekerjaan yang diminta oleh ja'il dalam akad ja'ala ini adalah pekerjaan yang tidak diketahui kapan waktunya selesai. Berbeda dengan akad ijarah. Kalau akad ijarah ini waktunya harus ditentukan secara pasti. Barang siapa, misalnya saya menyewa Anda untuk misalnya, atau saya menyewa mobil ini untuk saya pakai tamasya misalnya selama 1 minggu, harus ditentukan. Harus ditentukan waktunya secara pasti. Pekerjaannya juga harus ditentukan secara pasti. Saya menyewa Anda untuk menjahit pakaian saya ini menjadi abaya misalnya. Harus ditentukan apa pekerjaan yang diinginkan oleh orang yang menyewa dan kapan selesainya, harus ditentukan secara pasti. Tapi kalau dalam akad ja'alah tidak bisa, karena pekerjaan yang diinginkan oleh ja'al itu tidak bisa dibatasi. Mencari mobil yang hilang itu tidak bisa kita ketahui kapan bisa kita temukan. Kadang-kadang bisa kita temukan 1 hari, kadang-kadang bisa kita temukan 10 hari dan seterusnya. Begitu juga kalau ada orang yang mengatakan, jika Anda bisa mengajari anak saya membaca Quran, maka Anda akan saya kasih hadiah 5 juta. Lu ngajari Quran ini kadang-kadang kalau anaknya pandai bisa setengah tahun sudah bisa baca Quran. Kalau anaknya goblok, kadang-kadang butuh waktu yang lama. Maka dalam akad ju'ala ini tidak disyaratkan pekerjaannya harus pekerjaan yang diketahui dengan waktu dan kapasitas, enggak. Karena memang akad atau tabiat daripada akad ju'ala ini menuntut hal tersebut, menuntut hal tersebut. Kemudian rukun yang keempat adalah al-iwat, adalah imbalan yang dijanjikan oleh ja'il kepada orang yang mengerjakan pekerjaan yang dia inginkan. Dan untuk imbalan ini disyaratkan harus imbalan yang diketahui secara pasti besarnya. 1 juta, 2 juta, 4 juta harus diketahui besar daripada imbalan yang dijanjikan kepada amil. Kalau misalnya imbalan yang dijanjikan itu tidak bisa diketahui secara pasti berapa, maka akad ju'ala ini akad yang tidak sah. Misalnya saya mengatakan, wahai Zaid, jika Anda bisa mengembalikan mobil saya yang hilang, maka Anda akan saya kasih separuh dari hasil dagangan saya pada bulan ini. Tidak bisa, karena kita tidak tahu berapa yang saya dapatkan dari hasil dagangan tersebut pada bulan ini, tidak tahu. Maka akad ju'ala seperti ini tidak sah. Tidak sah. Atau misalnya hasil tambak saya, wahai Zaid, kalau Anda bisa mengembalikan mobil saya, bisa menemukannya, maka Anda akan saya kasih misalnya semua hasil tambak saya yang akan saya ambil ikannya. Tidak bisa kan, kita tidak bisa mengetahui berapa yang akan dihasilkan dari tambak tersebut untuk waktu tersebut, maka tidak sah akad jualah seperti ini. Kalau memang akad jualah itu tidak sah disebabkan tidak diketahuinya imbalan yang dijanjikan secara pasti, maka kalau sudah dikerjakan berarti orang yang mengerjakan tersebut berhak untuk mendapatkan ujratul misli, berhak untuk mendapatkan upah yang semestinya berapa kalau dia mengerjakan hal tersebut. Tidak mendapatkan imbalan tapi mendapatkan ujratul misli. Ini adalah mengenai rukun-rukun dan syarat-syarat akad juala. Dalam akad juala ini ada beberapa hukum yang harus kita ketahui. Yang pertama, akad juala ini adalah akad yang jaiz min tarafaini, akad ghairu lazim. Yang dimaksud dengan akad jaiz atau akad ghairu lazim adalah bahwasanya masing-masing dari orang yang mengadakan akad juala ini, baik jail atau amil, boleh untuk membatalkan akad juala ini kapan dia mau tanpa harus minta persetujuan pihak yang kedua. Jadi misalnya kalau saya mengadakan akad juala dengan Zaid, Zaid saya katakan, wahai Zaid, kalau Anda bisa menemukan mobil saya maka akan saya kasih uang 1 juta. Maka saya boleh kapan saja membatalkan akad ini. Begitu juga si Zaid boleh kapan saja membatalkan akad ini tanpa harus minta persetujuan saya lebih dahulu, atau saya membatalkan akad ini tanpa minta persetujuan terlebih dahulu dari Zaid, boleh. Cuma kita lihat kalau memang yang membatalkan akad juala ini adalah si amil, si Zaid dalam contoh ini, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan sepersen pun dari imbalan yang saya janjikan. Misalnya kalau, wahai Zaid, kalau Anda bisa mengajari anak saya sampai bisa membaca Al-Quran, maka kamu akan saya kasih imbalan 10 juta. Di tengah-tengah akad juala sudah berlangsung selama 1 bulan, Zaid membatalkan akad ini. Berarti dia tidak berhak untuk mendapatkan sepersen pun dari juala atau dari imbalan yang saya janjikan. Karena dalam madhab Syafi'i, orang yang mengerjakan juala atau amil berhak untuk mendapatkan imbalan yang telah dijanjikan kalau dia sudah selesai mengerjakan pekerjaan tersebut. Selagi belum selesai maka tidak berhak. Kalau yang membatalkan akad ini adalah dari pihak amil, dari pihak Zaid, orang yang saya suruh, berarti dia tidak berhak mendapatkan sepersen pun dari imbalan yang saya janjikan. Lah tapi kalau misalnya yang membatalkan ini adalah pihak jail, pihak orang yang memberikan imbalan, maka kita lihat kalau dia membatalkan akad juala ini sebelum orang yang di atau sebelum orang yang saya tugasi tadi atau sebelum orang yang ikut dalam akad juala ini mengerjakan juala tersebut atau mengerjakan pekerjaan tersebut, maka saya tidak wajib untuk memberikan sepersen pun dari upah atau dari imbalan yang saya janjikan. Misalnya saya ngomong, wahai Zaid, jika Anda bisa berhasil mengajari anak saya ini untuk membaca Al-Quran, maka akan saya kasih imbalan 10 juta. Lah sebelum Zaid ini memulai pekerjaannya mengajari anak saya batalkan sudah, tidak jadi. Saya membatalkan akad ini. Berarti Zaid tidak mendapatkan apa-apa karena saya membatalkan akad tersebut sebelum dia mengerjakan tugasnya. Tapi kalau misalnya saya sebagai orang yang memberikan imbalan ini membatalkan akad ini di tengah-tengah pekerjaan, maka pekerja atau amil berhak untuk mendapatkan ujratul misli. Ya, jika dalam contoh tadi saya berkata kepada Zaid, wahai Zaid, jika Anda bisa mengajari anak saya baca Quran, akan saya kasih upah 10 juta. Sudah, Zaid ini sudah ngajari anak saya selama 1 bulan. Terus saya batalkan akad tersebut. Boleh, tapi saya wajib memberikan ujratul misli kepada Zaid. Berapa upah yang seharusnya diterima oleh Zaid jika dia mengajari seorang anak membaca Al-Quran selama 1 bulan. wajib saya untuk memberikan ujratul misli karena dia telah memulai pekerjaan tersebut. Nah, itu kalau memang kalau saya membatalkan akad ju'ala ini di tengah-tengah pekerjaannya. Kalau sebelum mulai pekerjaan maka tidak wajib untuk membayar apa-apa. Hukum yang kedua, orang atau amil yang saya atau orang yang mengerjakan ju'ala tersebut tidak akan mendapatkan imbalan kecuali dia mengerjakan hal tersebut dengan izin orang yang memberikan imbalan. Artinya, kalau saya mengatakan wahai Zaid, kalau misalnya saya mobil saya hilang, terus ada orang yang menemukannya terus dikembalikan kepada saya, terus dia minta upah, maka tidak wajib saya mengasih upah karena saya tidak mengucapkan apa-apa dan dia mencari mobil saya tidak atas izin saya. Kecuali kalau saya kehilangan mobil, terus datang Zaid ngomong ke saya, Pak, mobil sampean kan hilang, saya akan mencarinya, tapi kalau sudah saya dapatkan mobilnya kasih saya upah 1 juta. Kalau saya bilang ya, maka kalau mobilnya sudah ditemukan oleh Zaid, maka saya wajib untuk memberikan upah 1 juta. Tapi kalau misalnya orang tersebut mencari mobil saya yang hilang tanpa izin saya, kemudian minta upah dari saya, maka saya tidak wajib untuk memberikan upah kepada dia. Tidak wajib. Begitu juga hukum berikutnya adalah seorang amil atau yang ikut akad ju'ala ini tidak berhak untuk mendapatkan imbalan kecuali telah merampungkan pekerjaan yang saya minta. Jadi kalau saya membuat sayembara, misalnya barang siapa yang bisa menemukan anak saya yang hilang misalnya, maka akan saya kasih imbalan 10 juta. Terus banyak orang yang mencari, sebelum ketemu anaknya terus dia datang kepada saya, Pak, saya minta ongkosnya, kemarin saya cari anak Anda, Anda bisa. Karena seorang amil atau orang yang mengikuti akad ju'ala ini, dia tidak berhak untuk mendapatkan upah sama sekali yang dijanjikan kecuali selesai atau bisa mengerjakan pekerjaan yang dituntut oleh pihak orang yang memberikan upah atau orang yang memberikan imbalan. Jadi amil ini berhak mendapatkan imbalan yang dijanjikan kalau memang dia telah merampungkan pekerjaan yang saya tuntut. Hukum berikutnya, dalam akad ju'ala ini imbalan itu boleh kurang dan boleh bertambah. Dalam arti bagaimana? Boleh bagi orang yang mensyaratkan atau yang memberikan upah tadi itu untuk menambah upah tadi atau untuk menambah imbalan atau menguranginya. Tapi hal tersebut diperbolehkan jika orang yang dia tuntut atau si amil tadi belum memulai pekerjaannya. Tapi kalau si amil tadi itu sudah mulai mengerjakan pekerjaannya, tidak boleh. Kalau dia tidak mau, maka dia harus membayar ujratul misli. Misalnya bagaimana? Misalnya kalau saya ngomong kepada Zaid, wahai Zaid, kalau kamu bisa mengembalikan atau menemukan mobil saya yang hilang, kamu akan saya kasih imbalan 10 juta. Terus besok saya ralat lagi, sudah tidak jadi 10 juta, 5 juta saja. Ini boleh jika Zaid belum memulai pencarian. Atau ditambah, sekarang saya bilang, wahai Zaid, kalau Anda bisa menemukan mobil saya, maka akan saya kasih imbalan 5 juta. Besok saya ketemu Zaid, saya omong lagi, wahai Zaid, kalau kamu bisa menemukan mobil saya, akan saya kasih imbalan 10 juta, bukan 5 juta lagi. Ini boleh? Boleh. Dengan syarat sebelum si Zaid mengadakan pencarian. Tapi kalau Zaid sudah mengadakan pencarian, terus saya kurangi imbalannya, ini tidak diperbolehkan. Kalau terjadi seperti demikian, maka Zaid berhak untuk mendapatkan ujratul misli. Berhak untuk mendapatkan ujratul misli, bukan imbalan yang dijanjikan oleh pemilik mobil tadi. Hukum yang kelima, jika terjadi pertikaian atau perselisihan antara si jail, orang yang memberikan imbalan, dengan orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Misalnya bagaimana? Misalnya perselisihan di depan mahkamah. Saya mengatakan, wahai Zaid, kemarin itu saya kan memberikan tugas kepada Anda untuk saya ngomong kepada Anda, kalau Anda bisa mengembalikan mobil saya yang hilang, maka Anda akan saya kasih imbalan 10 juta. Zaid menolak, enggak, bukan gitu. Anda mengatakan, Pak, bahwasanya kalau kamu bisa mengembalikan mobil saya yang hilang, maka akan saya kasih imbalan 15 juta. Jadi perbedaan pendapat antara si Jael dengan si Amil. Si Jael mengatakan imbalannya cuma 10 juta. Tapi si Amil mengatakan enggak, yang Anda janjikan adalah 15 juta. Kalau terjadi perselisihan seperti ini, maka masing-masing diminta untuk bersumpah bahwasanya omongan dia adalah yang benar. Kalau sudah berani bersumpah, maka akad jualannya tidak sah, dan si Amil yang telah mengerjakan pekerjaan tersebut berhak untuk mendapatkan ujratul misli, karena dia telah melakukan pekerjaan. Dan masing-masing ingkar dengan apa yang dikatakan oleh temannya, maka hakim mengembalikan hal tersebut kepada ujratul misli. Berapa sekiranya upah yang pantas untuk pekerjaan yang telah dilakukan oleh si Amil? Misalnya berselisih lagi, misalnya berselisih mengenai masalah jualah, misalnya misalnya si Amil mengatakan, Anda janji untuk memberikan saya imbalan atas pekerjaan ini. Anda berkata kepada saya, kalau saya bisa mengerjakan atau bisa melakukan hal ini, maka Anda akan memberikan imbalan uang 100 juta misalnya, atau 10 juta. Kemudian si Jael ini mengingkar, tidak, saya tidak mensyaratkan hal seperti itu. Kalau si Jael ini berani bersumpah di depan qadhi, maka yang dibenarkan adalah si Jael, karena memang asal dari hal tersebut dia tidak mensyaratkan apa-apa. Tidak mensyaratkan apa-apa. Begitu juga jika misalnya mereka berbeda pendapat. Si Jael mengatakan, Anda kemarin kan menyuruh saya untuk mencari mobil saya, mobil Anda yang hilang. Kemudian si Jael mengatakan, enggak, saya tidak menyuruh hal itu. Saya menyaratkan atau menyuruh Anda untuk mencari anak saya yang hilang. Nah, kalau perbedaan mengenai pekerjaan yang disyaratkan, maka pihak qadhi memutuskan untuk memberikan ujratul misli atas pekerjaan yang dilakukan oleh si Amil. Dan perlu diketahui bahwasanya seperti yang saya katakan tadi, akad juala ini mengandung banyak unsur ketidakjelasan, tapi diperbolehkan oleh agama karena sangat diperlukan akad seperti ini. Adapun ketidakjelasan yang ada dalam akad ini, yughtafar, tidak apa-apa karena kebutuhan yang ada. Dan seperti yang saya katakan tadi, akad juala ini berbeda dengan akad sewa menyewa. Kalau akad sewa menyewa ini akad ijarah misalnya, maka pekerjaan yang diinginkan dalam akad ijarah atau harus diketahui secara pasti dengan kadar zaman dan ukuran tertentu. Tapi kalau dalam akad juala, hal itu tidak disyaratkan karena kebutuhan yang ada dalam akad juala. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai akad juala, dan insya Allah dalam kajian kita yang akan datang, kita akan membahas masalah yang baru lagi, yaitu masalah muzara'ah dan masalah mukhabarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya dan memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan kajian yang akan datang. Nas'alullah Subhanahu wa taala